إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء المصنفين والأئمة المجتهدين الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وحافظ الأثر والمحاسب شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات آبائنا ومهدينا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذو الحقوق علينا والعلماء المؤسسين والمستمرين والمحافظين لجمعية نهضة العلماء ولقضاء حاجاتنا وتيسير أمورنا وسلامتنا. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنوعت آية رقم iku wis kari nglakoni ora kudu dibayakno teko Kanjeng Nabi sah 14 Allahumma ij'alni syakuran واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. Ada beberapa ustaz yang ketika menjamakkan ini itu tetap Allahumma ij'alni syakuran. Ya. Tetap begitu. Enggak masalah. Allahumma ij'alna. Ya, mestinya kalau ij'alna ya di jamaknya, apa di jamakno. Gitu. Ya. Allahumma ij'alni di jamakkan mudzakkar salim boleh. Allahumma ij'alni syakurin. Allahumma ij'alna syakurin. Waj'alna saburin waj'alna fi a'yunina sigara wa fi a'yunin nasi kibara. Kalau dijamakkan begitu. Terus kalau makmumnya padha ngerti, lebih baik kalimat-kalimat doa yang dari Nabi pakai mutakallim wahdah ni itu kita bacanya tetap ni, tapi nanti makmum juga baca. Sebetulnya pemum makmum mister biasa di komando rabbighfirli wali walidayya, imam wajani ya tetap rabbighfirli wali walidayya. Muhafadzah ala sunnah itu sajanya penting dan menjadi sababiah istijabatu doa juga. Itu. Nah, makmumnya karena imame maca ni, makmume ya kabeh maca ni. Katimbang muwa-muwai lafad yang langsung dari Al-Quran atau dari lesannya Kanjeng Nabi yang wari. Untuk kunut, kunut itu menurut Imam Syafi'i lebih baik di apa, dibaca panjang, apa dibaca jamak. Allahumma hdina fi man hadait, menurut Imam Syafi'i kalau kita menjadi imam di dalam sholat. Mungkin alasannya karena kunut itu panjang, tidak semua masyarakat awam hafal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih data bainina. Doanya kiai-kiai kita itu berdalil semuanya. Wa alif baina kulubina wahdina subulas salam. Jangan fanatik pada satu tariqah atau satu paham. Subulas salam. Akeh dalane. bukan sabilah salam, al-wahid. Enggak. Iya. Itu salah satu dari sekian banyak subulur rasa. Kita sadar tidak bisa merangkum semua. Wa najjina minal zulumati ilan nur. Nur itu dimufradkan. Kalau nurnya banyak, rakyatnya bingung, umatnya bingung. Sehingga kiai kau berfatwa ini, kiai kau berfatwa ini. Upayakan kalau membimbing orang awam, semua kiai seragam. Nur itu mufrad saja. Kalau dulu mah peteng ya, murad marid ini panjang dulu. Nggih. Makanya dimufradkan kan. Allahumma aslih dhata bainina. Ya Allah, rukunkan persengketaan di antara kami. Wa alif baina qulubina, satukan di antara hati kami. Wahdina subulal salam, tunjukkan pada kami jalan-jalan menuju keselamatan. Wa najjina minan dhulumati ilan nur. Wa jannibna fawahish, jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan keji. Ma bayan atau badal, ma dhahara minha wa ma batan, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina azwajina wa dhurriyatina wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Waj'alna syakirina li ni'matik muthnina biha alaik qabilina laha wa timmaha alayna. Ada riwayat yang ditambah alaika. Ya Allah, barokailah untuk kami dalam pendengaran, penglihatan, hati, istri, anak cucu. Berilah taubat atas kami. Jadikan kami orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu, memuji-muji-Mu dengan nikmat itu, menerima nikmat. Wa atimmaha alaina, sempurnakan nikmat untuk kami. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi, seperti engkau telah membaguskan bodiku, tubuhku, maka baguskan pula khuluqi, akhlakku. Ini jinas. Di dalam masih longgar. Setengah jam. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika. Ini juga diajarkan kiai kita dalilnya ini. Ya Allah, sungguh kami mohon padamu mujibati rahmatika, segala hal yang menyebabkan datangnya rahmatmu. Wa azaima maghfiratika, segala hal yang memastikan ampunanmu. Azimah, mantap, pasti. Wa salamata min kulli ithmin, selamat dari segala bahaya. Wal ghanimata min kulli birrin, mendapat keuntungan dari segala kebaikan. Wal fauza bil jannah, meraih surga. Wan najata minan nar. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wal qaswa wal ghaflati wal ailah wal dhillati wal maskana. Ini bagi panjenengan mungkin baru. Ya Allah, sungguh aku berlindung denganmu minal ajzi, dari ajiz, merasa serba tidak mampu, turung-turung wis loyo. Ngene nglamari rodok ayu mungkin mboten anu ya. Mundur sebelum berperang enggak apik. wal kasal wal jubni penakut wal bukhli bakhil wal haram pikun wal qaswati keras hati wal ghaflati gampang lengah wal ailati melarat. Minta perlindungan dari melarat. Melarat disertai beban berat, itu ailah. Wabda biman ta'ul, ketika memberi sedekah, dahulukan orang yang menjadi tanggunganmu. Ala ya'ulu, itu nanggung. Nah, ailah itu melarat yang membebani diri. Alai zamin ni. Mantarokan nikah makhafatan aila. Wadillati wal maskana, hina dan miskin. Miskin itu sudah melarat plus ngenes. Itu miskin. Makanya orang Arab kalau bilang sakno re wong iku sakno ya miskin kan begitu. Ada orang melarat tapi tetap pede, itu enggak miskin. Dia kan ghaniyul qalbi. Enggak miskin. Wa a'udzu bika minal faqri wal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaqi wasum'ati war riya. Sungguh aku berlindung denganmu dari fakir, kufur, fasik, perpecahan, tukarane karo bojone, karo kancane, karo partaine. Wani fakir munafik wasum'ati, suka pamer, suka ingin mempopularitaskan diri. Waria'i dan riya, amal karena orang. Meskipun enggak sempat dipamerkan, tapi hatinya kepingin dipuji orang. Ya riya. Lek sum'ahi mbae riya wis terang-terangan di kandak-kandakane ngalor. Lebih parah. Wa a'udzu bika minas samami wal bakami wal jununi wal judami wal darasi wa sayyi'il asqam. Aku berlindung denganmu dari tuli, bisu, gila, lepra, sakit belang dan penyakit-penyakit yang sangat jelek, kronis. Hadis sahih, tak pilih yang sahih. Karimah cocok sah. Allahumma inni a'udzu bika minal kasal wal haram wal ma'tham wal maghram wa min fitnatil qabri wa adzabil qabri wa min fitnatin nari wa adzabin nar. Ya Allah, sungguh aku berlindung denganmu dari malas, pikun, dosa, wal maghram tanggungan. Tanggungan yang itu dan membebani utang yang menumpuk. Ghorib. Wa min fitnatil qabri, fitnah adzab kubur sama wa adzabil qabri wa min fitnatin nari wa adzabin nari. Atau fitnah itu pertanyaannya, pertanyaan yang dibentak-bentak malaikat itu. Wa min syarri fitnatil ghina, dan mohon dilindungi dari jahatnya fitnahnya kaya. Melarat keluargane utuh bareng suke wayuh akhirnya buyar, itu fitnah suke. Wa a'udzu bika minal faqri wa a'udzu bika minal masiihid dajjal. Allahumma ighsil 'anni khotayaaya bil ma'i wa thalji wal barad. Sucikan dari aku kesalahan-kesalahanku bil ma'i dengan air, wa thalji salju wal barati embun. Wa naqqi qalbi minal khotayaa, sucikan hatiku dari kesalahan-kesalahan. Kama yunaqqa tsaubul abyad, seperti disucikan dibersihkan baju putih minat danas dari kotoran. Wa ba'id baini wa baina khotayaaya, jauhkan antara aku dengan kesalahan. Kama ba'adta, seperti engkau menjauhkan. Bainal masyriq wal maghrib. Muttafaqun alaih. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajli wa ajli ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Wa a'udhu bika minal syarri kullihi ajli wa ajli ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuk, wa a'udzu bika min sharri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuk. اللهم أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. Kodok enggak bisa dihindari, tapi api elek bisa diminta. Akibatnya dicalon sing api. Ya Allah, kalau pun terpaksa jodoh saya jelek, mohon itu akhirnya juga maslahat. Khair. Ya Allah, sungguh aku mohon padamu kebaikan semuanya, baik yang di dunia wa'ajiliyah ataupun kebaikan akhirat. Ma'alim tu minhu, kebaikan yang aku tahu, wa ma'alam a'lam, dan kebaikan yang aku tidak tahu. Wa'audhubika, aku berlindung dengan muminasyari kejahatan kulih semuanya, ajili wa'ajili, yang di dunia maupun di akhirat. Ma'alim tu minhu wa ma'alam a'lam, yang aku tahu ataupun yang aku tidak tahu. Inni as'aluka min khairi ma sa'alaka bi 'abduka wa nabiyyuk. Sungguh aku mohon padamu sebagian kebaikan yang pernah diminta oleh hambamu dan nabimu. Wa a'udzubika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuk. Dan aku berlindung denganmu dari kejahatan apapun yang hamba dan nabimu pernah minta perlindungan. Allahumma as'alukal jannah. Aku mohon padamu surga dan segala hal yang bisa mendekatkan kepada surga, baik ucapan maupun amal. Berlindung aku denganmu dari neraka dan segala hal yang mendekatkan kepada neraka. Aku mohon padamu agar kau jadikan semua takdir yang telah kau takdirkan padaku tak minta khairon api kabeh. Allahumma inni as'aluka bismika tahir, tawasul dengan asma Allah الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت بأجبت وإذا سئلت بأعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت. Terus baru minta. Ini awalnya toh minta apa? Sungguh aku mohon padamu dengan asma-Mu yang maha suci, yang maha baik, yang berkah, yang paling disukai oleh-Mu. Yang mana apabila engkau didoai dengan asma itu, ajabta, pasti engkau kabulkan. Waidha su'ita bidam, jika engkau diminta dengan asma itu, u'ataita, pasti engkau memberi. Waidha sturhimta bidam, jika engkau dimintai rahmat dengan asma itu, rahimta, pasti engkau merahmati. Waidha stufrijta, jika engkau dimintai jalan keluar dengan asma itu, farrajta, pasti engkau memberi jalan keluar. Terus mohon ya Allah apa? اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك. يا الله bagilah untuk kami sebagian rasa takut padamu, yang mana rasa takut itu bisa menghalangi antara kami dan maksiat-maksiat kepadamu. Punya rasa takut yang menghalangi berbuat maksiat. Wa min ta'atika, bagian, berilah bagian kami sebagian dari ta'atmu. Ma tuballighuna bihi jannataka, yang dengan ta'at itu engkau bisa menghantarkan kami ke surgamu. Wa min al-yaqin, minta dari keyakinan. Ma tuhawwinu alaina, yang dengan keyakinan engkau ringankan atas kami. Musibah di dunia, musibah-musibah dunia. Karena kalau orang itu yakin 100%, musibah itu enteng. Bojone mati enteng. Enteng. Gusti Allah kabeh. Bagi dia yang berat itu satu tok. Lek gak oleh ridhone Gusti Allah, itu tok yang berat. Pokok enggak kehilangan si tok-tok ya. Kecil. Keyakinan yang membuat musibah jadi ringan, musibah dunia. Wa mati'na, normalkan, fungsikan untuk kami. Bi asma'ina, telinga kami, sorina, penglihatan kami, wa kuwatina, potensi kami, kekuatan kami. Ma'ayatana, selagi engkau masih menghidupkan kami. Sing diminta pokok seurip sampai tuwek, Mripate sik berfungsi, kupinge sik berfungsi, kekuatan pikirannya sik berfungsi, enggak pikun. Itu yang diminta itu. Wa mati'na bi asma'ina wa sarina wa quwwatina ma ahyaitana. Waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana. Jadikan semuanya itu yang mewarisi kami. Bahkan ketika kami mati pun sebetulnya semuanya itu masih normal. Itu. Ojo kok sik urip umure sik kurang 20 tahun wis gak krungu wis picek ilat wis mati wis. Akhirnya enggak menikmati kehidupan. Waj'alhul waritsa minna. Jadikan itu justru yang mewarisi kami. Waj'al tsarana, jadikan kekuatan kami ala man dzalamana, menang di atas orang yang mendzalimi kami. Wangsurna ala man adana, tolonglah kami atas orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, jangan kau jadikan musibah pada agama kami. Loh, musibah berarti kehilangan iman, kehilangan ridho. Wala taj'al dunya akbaro hammina, wala maqlago ilmina, wala tusallit alaina malla yarhamuna. Jangan kau jadikan dunia akbar rahmina, perhatian kami yang paling besar, supaya terbimbing hatiku kayak neng dunyo, ojo neng dunyo. Jangan pula menjadi tujuan akhir cari ilmu kami. Apa njupuk doktor akhirat untuk perjuangan, bukan untuk dunyo. Wala maqlago ilmina. Jangan kau kuasakan atas kami orang yang tidak berbelas kasihan pada kami. Ojo sampai untuk pejabat moro-moro tahlil dilarang, selamatan dilarang, pengajian tahlilan dikepui. Ojo sampai. Wala tusallit alaina man la yarhamna. Rawahu Tirmidzi hasan. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Biasanya kalau ini tak jamakkan. Allah manfa'na bima'alam tanah wa'alimna mayanfa'na wa'zidna ilman. Ya Allah, berilah manfaat pada kami dengan apapun yang telah kau ajarkan pada kami. Ajarkan pada kami segala yang manfaat buat kami. Tambahkan pada kami ilmu. Alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal itu however. Pokoknya alhamdulillah. Piye kan kabare? Ah, pokoke alhamdulillah. Mbok loro, mbok duwe akeh, mbok titik, mbok payu rapi, mbok ora, pokoke alhamdulillah. Wa a'udzu bika billahi min hali ahli an-nar. Hadis hasan. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ini tawassul. Ya Allah, sungguh aku mohon padamu dan menghadapkan diri padamu lantaran nabimu Muhammad pembawa rahmat. Ini terus istighosah. Jahluk mengkhitopi manusia. Enggak musyrik. Mending Sunan Ampel. Sunan Ampel. Aku jahluk dengan pangeran. Jahluk apa? Sunan Ampel, aku bareng sampean yo. Jalu opo nang ngene Gusti Allah. Inni tawajjahtu bika wahai Muhammad, sungguh bersamamu aku menghadapkan diri ila Rabbi, pada Tuhanku. Dalam rangka apa? Fi hajati hadi, untuk hajat niki lho. Kula kepengin dadi PNS. Lituqdoli. Allahumma fashafi'ahu fiyya. Ya. Asli. Tawasul tekok Kanjeng Nabi, istighosah tekok Kanjeng Nabi. Makanya kita manggil wali itu yo enggak syirik. Wong kita bareng-bareng wali ngadep Gusti Allah. Ibadah Allah, rijal Allah. arifun. Oh ya aqtab wa ya anjam. Kabopo. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa 'an yamini nuran wa 'an yasari nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa min amami nuran wa min khalfi nuran wa ij'al li fi nafsi nuran wa ahdim li nuran. Muttafaqun alaih. Ini ada di Bidayatul Hidayah. Doa sebelum subuh. Kenapa? Itu ada sebagian yang berpendapat yang mereka enggak mau tahu sebelum itu karena gini, enggak seperti kita katakan kalau mau ada seorang perlu perantara. Kita sebenarnya bisa. Kenapa harus perantara? Kan dia bilang kenapa harus pakai perantara? Kan begitu. Siapa sih mengharuskan? Kita tidak mengharuskan. Boleh. Nah, ya. Kita langsung menghadap ya kita lakoni. Pakai perantara ya kita lakoni. Kita berdoa itu langsung ya biasa. Tawasul ya biasa. Kalau dia bilang kenapa harus tawasul, sapa mengharus ini? Engkau ndak sing mengharus ini. Salah idek ini apa mengharus ini? Orang dewek enggak mengharus ini. Orang dewek itu langsung ya biasa. Apa enggak ada yang sama? Ya, aneh ya. Sebetulnya kalimat moniku dibalik ini kan. Ya, kalau ada yang beda, tapi kan ada yang sama. Ketika ada kemungkinan ada yang beda, juga ada kemungkinan ada yang sama. Dan berdasarkan kemungkinan mengharamkan itu enggak bisa. Seperti juga berdasarkan kemungkinan terus kita mewajibkan. Wajib amin-amin karena kemungkinan dungane padha ya enggak kene. Mengharamkan amin-amin karena kemungkinan dungane beda ya ora kene. Ya ketika dia kemungkinan beda, itu sudah otomatis dia mengakui kemungkinan sama karena kemungkinan itu bandingannya juga kemungkinan, mukabalahnya itu loh. Ya lek tahu belajar mantek kan ngono. Ya padha karo Quran sarabi la taqikumul harra ai wal barda. Pakaian Allah menganugerahkan pakaian yang melindungi kamu dari panas, air dan dingin. Enggak usah disebut wis. Wis otomatis. Cuma wong ngandani wong akal itu belis, gak tahu belajar mantek bisa. Wah, ngeleram. Yang sing tepak ya, mam. Pengajian awal tiba-tiba PKS melo-melo. Subhan teko, timnya PKS juga teko. Yang awal yakin ngeripik. Pas kebetulan saya sing ngaji akhirnya ngomong nih solawat itu. Sopo kondo solawat sing gak teko Kanjeng Nabi haram. Wong dekne dhewe sering gawe solawat dhewe, solawat Indonesia itu. Lelek solawat Indonesia dekne yo gawe, lha apa ulama gawe dibangka oleh. Lah kare pinter dekne to karo ulama. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri Ya Allah, perbaikilah agamaku yang mana agama itu menjadi pegangan hidupku, ismatu amri, pelindung penyelamat hidupku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, perbaikilah untukku duniaku yang di dunia itulah aku hidup bekerja. Wa aslih li akhirati, perbaiki pula akhiratku allati fiha ma'adi, yang di akhirat itulah tempatku kembali. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'al mauta rahatan li min kulli syar. Ya Allah, lah umurku dawa, jadikan hidup itu tambahan untuk melakukan kebaikan. Kalau memang mati, muka-muka kematian itu artinya berhenti dari segala dosa. Jo sampai mati ini, wis dosa ini enggak mandek. Karena kadung diwaris semunen wong. Ini oleh royalti. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa. Afaf itu ifah, menjaga diri, jangan sampai mengambil melakukan yang membuat kita enggak dihormati orang. Ifah, afaf. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhtika wa bi mu'afatika min uqubatika, wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Ya Allah, sungguh aku berlindung dengan ridhamu, min sukhtika, dari murkamu, wa bi mu'afatika, berlindung dengan keselamatanmu, min uqubatika, dari siksaanmu, wa a'udzu bika minka. Awal-awalnya menyebut ridho, takut siksa. Lama-lama semuanya itu enggak ada. Yang ada hanya Allah. Takutnya Allah, berharapnya ya kepada Allah. Manunggaling ini. Bika, mingka. Enggak ada yang lain. La usi, aku tidak bisa memaksimalkan, tidak bisa menghinggakan sanaan pujian alaika padamu, anta engkau, sebagaimana engkau memuji atas dirimu sendiri. Allahumma inni as'aluka sihatan fi iman, wa imanan fi husni khuluq, wa najahan yatba'uhu falah, wa rahmatan minka, wa afiatan, wa maghfiratan minka, wa ridwana. Tunggu, macam-macam ya. Sungguh aku mohon padamu sehat bersamaan dengan iman. Yo iman, yo sehat. Fi bimakna ma'a, wa imanan fi khusni khuluk, iman disertai akhlak yang baik, wa najahan yatba'hu falah, lulus yang diikuti dengan sukses. Karena kadang-kadang lulus S1 nyambut ke ini gak sukses. Kadang-kadang lulus S1 ya, berhasil meraih istri berkeluarganya tidak sukses. Sumpah kayak mentino. Nah yang diminta itu ya najah yatta'uhu falah. Ya lulus ya mulus. Wa rahmatan minka wa afiatan wa maghfiratan minka wa ridwana. Allahumma ighfir li dhunubi wa khotayaya kullaha. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, kesalahanku kullaha, semuanya. Allahumma an'ishni, ya Allah, terengginaskan aku. Buatlah aku ini bersemangat. Wajburni wahdini li salihil a'mal. Wajburni, tutupilah kesalahanku. Tunjukkan padaku li salihil a'mal wal akhlak, amal dan akhlak yang baik. Fa innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Sungguh tidak bisa menunjukkan akhlak yang baik, tidak bisa menjauhkan akhlak yang jelek, illa anta, kecuali hanya engkau. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li. Ya Allah, dengan ilmumu yang ghaib wa qudratika 'alal khalqi, dengan kekuasaanmu untuk mencipta, hidupkan aku asal engkau mengetahui kehidupan itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani, wafatkan aku saja ya Allah. Idza alimtal wafata khairan li. Jika engkau ketahui wafat itu lebih baik. Bawahnya. Tapi lek wong pancen enggak yahanu ya, lahir batin pengin makrifat temenan. Itu menghadapi apapun wani. Mati ya wani, justru dengan mati tambah ndang ketemu. Enggak mati-mati enggak ketemu-ketemu. Begitu mati, langsung ruhnya balik tambah ketemu. Mati seneng deh. Kamu lu tambah iso ketemu. Itu. Oh, kok kaya iso nguripne anak. Kok kaya ora ono Gusti Allah. Roma soleh kan sampean keluwen. Aja tadi pangeran. Ambil keputusan itu jangan dengan akal, dengan tekad, keyakinan. Lek karo akal gak mlaku-mlaku, engko kek ngene, mari ngono tabrak sepur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawaffani idza 'alimta wafata khairan li. Allahumma ya Allah, wa as'aluka khasyyataka fil ghaib wa syahada. Saya benar-benar memohon padamu, punya rasa takut padamu, baik ketika sepi maupun nyata, sendirian maupun bareng orang lain. Wa as'aluka kalimatal ikhlas, dan aku mohon padamu kalimatul ikhlas, firidho wal ghadab, baik ketika hati senang maupun hati marah. Hati enggak ridho, ya tetap ikhlas. Wa as'aluka al-qasda, saya mohon padamu bisa hemat, efisien, bisa mengatur ekonomi, fil faqri wal ghina. Wa as'aluka na'iman la yang fadu, wa as'aluka qurrata ainin la tanqati'u. Ya Allah, saya mohon padamu kenikmatan yang tiada habis-habis. Saya mohon padamu kebahagiaan hati yang tiada terputus. Saya mohon padamu ar-ridho bil qada, wa as'aluka bardal aish. Ya Allah, saya mohon padamu kehidupan yang adem ba'dal mauti, setelah mati. Setelah mati adem. Anak bojone sing ditinggal yo adem, gak gegeran. As'aluka bardal aish ba'dal maut. Mari ditinggal mati pondoke tetap adem ayem. Santri ini kuyuk rukun. Anak ilimo kak royoan ngelola pondok. As'aluka bardal aish ba'dal maut. Bonteng jaluk. Kadang ditinggal mati gegeran ya. Makanya saya sempat mikir, sebetulnya orientasi kita itu enggak harus pondok di satu titik itu harus besar. Enggak harus. Wis ngupaini santri 50 40 iku ora usah gede-gede diupaini temenanan. Dan ketika bisa bangun lagi di tempat lain, kukon nunggu isopo sama mana. Tapi hatinya sama. Nawa itu visi misinya sama. Ada sambung. Kene cilik, kene cilik, kene cilik, tapi sambung kabe itu sebetulnya besar. Dan nanti setelah kia itu sedo, anak-anak wis enggak royokan wis nunggu dhewe-dhewe cilik-cilik. Santrine aku pen misen. Kedera buta. Wa as'aluka ladzatan nadhar. Lek melihat ngene iki lho. Jadi kayaknya lebih baik pondok iki ngoten. Cilik pokoke atine kenceng. Ngono ya ngono, kono ya ngono, kaya ngono. Sesekali mungkin sebulan sekali para duriah yang ngelola pondok kono-kono iki kumpul di rumah dalam apa rumah tinggalan itu. Sono to karo santri-santri ini sedhosa ngandungane kiai sepuh sing sedo ngono wis tambah. Mari ngono mulih ngopeni pondoke dhewe-dhewe maneh. Bagaimanapun wedhus kumpul sak kandang mesti berian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhika. Saya mohon padamu kenikmatan bisa melihat wajahmu. Jangankan Allah, ngipi roh Kanjeng Nabi, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Dulu itu diawali saya ngipi itu ketemu tempat lahirnya Kanjeng Nabi. Dan itu podo bareng haji posisi sekarang jadi perpus dekatnya Masjidil Haram itu. Bayangan dalam mimpi dan kenyataan ini podo. Mimpi yang kedua itu ketemu Nabi di Masjid Khaif. Setelah kita di Mina, situasi Masjid Khaif ya. Ya seperti yang dalam ini. Ketemu Nabi wis gak karu-karuan apa maneh. Ketemu Gusti Allah. Pak. Wa syauqa ila liqa'ika. Dan rindu untuk bertemu kau, engkau. Tapi fi ghairi dharra'in mudirra. Rindu mati, cuma mati dalam kondisi tidak bahaya yang membahayakan. Mati ini mati dengan tenang, enak. Wala fitnatin mudilla. Kadang orang mati dalam keadaan terkena fitnah. Allahumma zayyinna fi zinatil iman. Waj'alna hudatan. Muhtadin, orang-orang yang bisa memberi petunjuk juga mengamalkan petunjuk. Ini yang bawah ini juga tawasul, sehingga kelem tawasul bawaan hadise. Dungoe tak nyebut-nyebut Jibril barang, nyebut tau Jibril barang. Kok gak langsung? Ya be tau. Allahumma rabba Jibril. Wa Mikail wa Rabba Israfil a'udzu bika min harrin nar wa min adabil qabri. Allahumma rabban nas mudhibal bas isfi anta syafi la syafia illa anta shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Tuhan pemilik penguasa seluruh manusia yang menghilangkan rasa sakit, sembuhkan Engkaulah Maha Penyembuh. Tiada yang bisa menyembuhkan kecuali hanya Engkau. Sembuhkan dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Waras ras binti jalur. Waras ras. Titik kas. Mau nomor 14 ya. saya ini 34. Berarti mikro lebih roh 20. Tiga lebih selami. Atau sampai bawah ini. Berikutnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabin nari wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Setelah tahiyat itu, Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri. Ya Allah, ampunilah aku kesalahanku, kebodohanku, wa israfi, dan olehku melewati batas. Ya, terlalu boros dalam segala urusan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan segala engkau yang segala dosa yang engkau lebih tahu daripada saya sendiri. Allahumma ighfir li khata'i wa 'amdi wa hazli wa jiddi. Ya Allah, ampunilah untukku khata'i, sesuatu yang tersalah, tidak sengaja khata'i, tersalah. Wa 'amdi, atau yang sengaja, wa hazli, yang guyonan, wajibi, atau yang serius. Wa kullu dhalika indi, dan semuanya itu kesalahanku. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Ya Allah, ampunilah bagiku dosa yang telah aku lakukan, wa ma akhartu, dan yang belum aku lakukan. Wa ma asrartu, dosa yang aku rahasiakan. Wa ma a'lamtu, dosa yang aku terang-terangan. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkaulah yang mendahulukan ampunan, engkau pula yang mengakhirkannya. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha. Ya Allah, engkaulah yang menciptakan diriku, engkau pula yang akan mencabutnya. Laka mamatuha wa mahyaha, hanya di tanganmu mati dan hidupnya diriku. Dan terus njaluk opo karepmu? In ahyaitaha fahfadha, wa in amattaha faghfir laha. Jika engkau menghidupkan diriku, jagalah ya Allah. Dijogo, enggak kena fitnah, enggak kena cikungunya, enggak kena macam-macam. Oh, biasa. Tanazzalul malaikatu. Mestinya tatanazzalu. Mestinya tatawaffa, tapi apa? Cukup tawafah. Ini sengerti rahasianya Kanjeng Nabi dewe, tapi lek ditambahi tak mana angel itu ucap teman. Wa anta tatawafah repon. Tak e kakean. Lek telu tak kabeh. Wa anta tatawafah. Kakean tak e repot. Karena kakean tak dibuat situk yang itu zaitan. Wa anta tawafah. Enak dah. Okay, yang jelas yaitu, kalau asrornya orang mati itu ya kembali aslinya. Yang ziyadah-ziyadah dibuat. Dulu aslinya awak tok iki. Okay. Embel-embel yang namanya kiai haji, doktor itu dibuat semua. Nanti orang mati itu dipanggil namanya, kata Nabi. Marzuki bin Mustamar itu. Kau nak orang mati, sombong kakak, dipanggil wahai kiai haji orang ono. Ziyata-ziyata itu buat semua. Kari asli ini. Lelek mikir ya suwe. Masuk ilham iku salah. Wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha. In ahyaitaha fahfadha, jika engkau hidupkan diriku, jagalah. Wa in amattaha faghfir laha, jika engkau mewafatkan diriku, maka ampunilah. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ini semua doa-doa tadi saya ambil dari Jimsot Jami' Saghir, halaman 56 sampai 62. Saya ambil cara pilih yang hasan dan sahih dok. Nanti bang menanuti tulis Jami' Saghir. Ketawa. Ini sebetulnya kan ya jawaban ditakoni Mahbub Mian. Ustaz kula nembe ngrungokne ceramah iki rasane amal donga lek gak diijazahne. Ora kene gak barokah, gak sah. Lek gak dibayakne gak sah. Napa leres. Wah, oh Nabi wis ngumumne. Cupuk. Lah iya.